ini ada orang yang tidak sholat berdasarkan indikasi, kayaknya dia ini tidak mengingkari kewajiban sholat itu ya, tapi ya meremehkan, dia tidak sholat, malas dan seterusnya. Ini bagaimana hukumnya, gitu ya? Sedangkan dia anaknya tetap dididik untuk sholat. Anjuran kalau saya ulangi, ini masalah rumah tangga. Hukum asal istri kalau punya suami tidak pernah sholat tanpa melihat, mengingkari apa enggak mengingkari, yang penting enggak pernah sholat, harus cerai. Harus cerai. Enggak boleh diteruskan. Kalau dia itu mengingkari kewajiban sholat, kan kafir itu berarti. Berarti apa? Berarti orang muslimah enggak boleh nikah sama orang kafir. Tapi kalau dia itu yang pertama. Kalau dia itu tidak mengingkari, cuma malas, gitu kan? Menurut pendapat Ahmad sama. Menurut pendapat Ahmad kan sama. Hukumnya seperti yang apa? Yang pertama. Intinya tidak boleh seorang wanita menikah sama laki-laki yang tidak pernah sholat. Harus dinasihati sang suaminya, harus didatangkan ke orang yang dianggap ngerti untuk menasihatinya jika sang istri tidak mampu menasihatinya. Tidak boleh, Pak. Bahaya orang tidak sholat. Ya, tapi kalau kita berpositive thinking, insya Allah dia masih Islam, gitu ya. Cuma hukumnya sendiri berat orang meninggalkan sholat. Ya, harus dinasihati, harus benar-benar di tak pegang tangannya, terus diajak sholat. Saya sering dapat kiriman apa? Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat? Jawabannya, hukum orang yang meninggalkan sholat adalah hukumnya dipegang tangannya, diajak ke masjid. Jadi intinya gitu, Mas, ya. Ya mudah-mudahan kalau dia yang kedua, ya mudah-mudahan dia. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke Imam Syafi'i. Artinya kalau dia itu tidak menghindari, cuma karena malas, maka dia pelaku dosa besar tidak sampai kasih. Maka adalah dinasihati. Wallahu a'lam.